Balahamano wedemoraso betul tidak dengar amur kata. Jangan-jangan sangat anak darah lepas jalan rata-rata. Balahamano wedemoraso betul tidak dengar amur kata. Jangan-jangan sangat anak darah lepas jalan rata-rata. I'm